Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasaluna bihi wal arham inna allaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Inna khairal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa ba'd. Alhamdulillah wa lakum sumadan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita untuk meneruskan pembacaan matan al-aqidah atau hadiah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Ja'far Al-Thahawi rahimahullah ta'ala pada pertemuan yang telah lewat. Di pembukaan beliau mengatakan hadza dzikru bayan akidah ahli sunnah wal jamaah. Ini adalah penyebutan penjelasan akidah ahli sunnah wal jamaah ala madhab pokok ahli milah, di atas madhab ataupun pendapat para ahli fikih Alhamdulillah di dalam agama. Abi Hanifah Nu'man bin Sabit Al-Kufi, yaitu Imam Abu Hanifah Nu'man bin Sabit Al-Kufi, demikian juga murid-muridnya. Wa Abi Yusuf Ya'qub bin Ibrahim Al-Ansari wa Abi Abdillah Muhammad bin Hasan Al-Syaibani rahmatullahi alaihim. Kemudian beliau mengatakan wa ma yaqidunahu min usuluddin, dan apa yang mereka yakini dari usul din. Usul ad-din ini perkara-perkara yang penting dari agama, seperti akidah, demikian juga tauhid. Wa yadinuna bihi li rabbil alamin, dan beragama dengan akidah tersebut li rabbil alamin, kepada Allah Subhanahu wa taala rabbul alamin. Kemudian beliau menyebutkan naqulu fi tauhidillah ta'ala, kami mengatakan di dalam tauhid Allah Subhanahu wa taala. Mutaqidin nabi taufiqillah, berkeyakinan dengan taufik Allah Subhanahu wa taala, bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah ta'ala wahidun la syarikalah. Allah Subhanahu wa taala adalah satu. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa la syai'a mithluhu, tidak ada yang seperti Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu pun yang seperti Allah Subhanahu wa taala. Wala syai'a yu'jizuhu, tidak ada sesuatu pun yang mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada juga yang membuat Allah Subhanahu wa taala tidak mampu melakukan hal tersebut. Tidak ada yang mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah la kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu maha mampu, maha kuasa. Wala ilaha ghairuhu, tidak ada sesembahan yang benar selain Allah Subhanahu wa taala. Qadimun bila tidak, walaupun diperbincangkan lafaz qadim dan tidak ada nama Allah Subhanahu wa taala al-qadim. Mereka mengatakan para ulama sekolah Syarbani bahwa qadim tidak termasuk dari nama Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka menyebutkan bahwa qadim di sini sekedar khabar, dan pengkabaran tentang Allah Subhanahu wa taala itu lebih luas. Babul akhbar ausa min babis sifat. Bab pembahasan tentang khobar, demikian juga khobar itu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah qadim, terdahulu dan tidak ada yang mengawali bila tidak, itu lebih luas dari pembahasan sifat. Sifat itu tauqifiyah, datang dari Allah dan Rasulnya. Dan mereka mengkritik para ulama, sebagian mereka, qadim itu suatu lafaz yang menunjukkan lama sebelumnya ada suatu. Al-mutaqaddim ala ghairihi, lebih dulu daripada selainnya. Demikian. Tetapi kalimat berikutnya, bila tidak, tidak ada awalnya, maka sebagian mengatakan sudah cukup. Sebagaimana perkataan Syekh Fauzan Abdullah Ta'ala. Karena penulis di sini Imam Tawawi ihtata, beliau berhati-hati dengan mengatakan qadim bila tidak. Lama dan tidak ada yang mendahulunya. Tidak ada permulaannya. Daimun bila tihak, terus-menerus, tidak ada akhirnya. La yafna wa la yabid, lafaz yang hampir mirip, tidak hancur, tidak akan hilang. Fana, demikian juga yabid, maknanya sama. Wala yakunu ila ma yurid. Kita terakhir pembahasan tentang nomor 9 ini, wala yakunu ila ma yurid. Dan tidak ada sesuatu kecuali apa yang Allah kehendaki. Mari kita sudah sebutkan sedikit tentang permasalahan ini, ya, sebutkan oleh Syekh Mubil rahimahullah taala, dinukilkan di sini oleh Syekh Muhammad rahimahullah taala di ta'liq beliau terhadap Aqidah Tauhid ini. Qala Syekhuna Al-Wadi, berkata Syekh kami, jadi Imam Al-Wadi, dzalat fi hadzal bab ta'ifatan min al-qadariyah. Sesat di dalam bab ini, permasalahan ini, masalah takdir, demikian juga iradah, kehendak Allah Subhanahu wa taala, dua kelompok dari qadariyah. Qadariyah yang dihitung adalah Mu'tazilah, nufatu sifat, yang meniadakan sifat, wal qadariyah al-jabariyah, yang dikenal dengan jabariyah. Adapun yang pertama itu adalah qadariyah. Jadi sesat di situ dua kelompok, al-qadariyah dan jabariyah. Al-qadariyah yang di itu tidak meyakini adanya takdir. Al-jabariyah pasrah kepada takdir. Tentang masalah takdir ini, kemudian beliau menyebutkan bahwa Ahlussunnah wal Jamaah, mereka dengan taufik Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan nusus Alkitab wa Sunnah, yakni dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah, maka mereka berpendapat Ahlussunnah wal Jamaah bahwa iradah Allah Subhanahu wa taala ada dua. Adapun mereka orang-orang Qadariyah demikian juga Jabariyah meyakini cuma satu saja dari dua itu. Mengambil salah satunya sesuai dengan pemikiran mereka, kehendak mereka, sehingga sesat. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah, maka mereka meyakini iradah kehendak Allah Subhanahu wa taala dua. Ya, yang penting ini dua permasalahan ini. Yaitu apa yang pertama? Al-iradah al-muta'alliqah bil khalq wal ijad. Kehendak Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan penciptaan dan Allah mengadakan sesuatu. Yang disebut dengan iradah kauniyah. Iradah kauniyah qadariyah. Kehendak Allah Subhanahu wa taala berupa kauniyah yang ada di alam semesta ini. Maka masuk di situ apa? Apa yang Allah cintai dan apa yang Allah tidak cintai. Yang di itu terjadi. Seperti kekafiran iblis. Demikian juga Abu Lahab. Demikian juga keimanan yang bakar sidik. Bagaimana Umar bin Khattab. Ini sesuatu yang di itu terjadi. Sama yang Allah cintai atau yang Allah tidak ridhoi. Yang kedua, al-iradah al-muta'alliqah bil amr. Kehendak Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan perintah. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Dikenal dengan iradah syariah, diniyah. Kehendak Allah berupa syariat agama. Maka di sini mengandung apa? Mengandung mahabbah wa ridha, mengandung kecintaan Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi iradah syariah diniyah ini adalah berkaitan dengan apa yang Allah cintai. Apa yang Allah cintai saja. Ini demikian. Maka dari sinilah kelompok-kelompok tadi kita sebutkan mereka tersesat karena menganggap dari salah satu iradah ini saja. Kemudian juga di sini ada beberapa permasalahan. Kan kita terangkan di sini tentang iradah. Wala yakunu ila ma yurid, ini tidaklah suatu terjadi kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Di sini ada dua permasalahan. Ini dua pertanyaan yang penting. Yang pertama adalah Apabila orang yang bertanya, ada seorang bertanya, kenapa Allah SWT memerintahkan Abu Bakar dengan keimanan? Ya, Allah memerintahkan Abu Bakar, demikian juga Umar dengan keimanan. Kemudian Allah menolongnya dan menjadi beriman dia. Tetapi kenapa Allah memerintahkan Abu Lahab? Demikian juga Fir'aun untuk beriman, tetapi Allah tidak menolongnya. Ya, demikian sebagian mengatakan seperti itu. Ini kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan Abu Bakar kemudian beriman, memberikan pertolongan kepada Abu Bakar untuk beriman, sedangkan Abu Lahab diperintahkan untuk beriman dan tidak Allah tolong. Ya. Limadza Allah amara Abu Bakar bil iman wa anahu walamma amara Abu Lahab bil iman walam yu'inhu. Kenapa seperti itu? Sebagian orang kan bertanya-tanya seperti itu. Maka jawabannya secara umum bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah hakim, maha bijaksana, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Allah maha bijaksana, demikian juga maha adil. Allah yang lebih mengetahui siapa yang berhak untuk mendapatkan keimanan. Jawabannya seperti itu. Allah yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa yang Allah kehendaki dan Allah memilih. Maka nalahumul khiyarah, tidak ada untuk mereka itu pilihan. Ayat seperti itu. Ini Allah yang memilih. Jadi jawabannya adalah seperti itu. Sebagaimana disebutkan oleh Hafidz Ibnu Ahmad Al-Hakami, ya. Bab yadihi ta'ala al-hidayah wal idlal. Di tangan Allah Subhanahu wa taala itu hidayah, demikian juga menyesatkan. Wal isqa' wal is'at. Celaka, demikian juga kebahagiaan. Bahidayatuhul abad wa is'aduh fadlun wa rahmah. Allah berikan hidayah kepada hamba, membuat dia bahagia, itu keutamaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyesatkan, menjauhkan seorang dari hidayah, itu adalah keadilan Allah dan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang penting di sini, wa huwa a'lamu bi mawaqi'i fadlihi wa adlihi. Selesai, jawabannya mudah. Allah lebih tahu tempat-tempat keutamaannya dan tempat-tempat keadilannya, yaitu menyesatkan sebagian hamba-hambanya. Gitu. Wa huwa alimun bil muttaqin, Allah lebih mengetahui siapa yang dia itu bertakwa. Selesai. Jadi kalau kita seperti itu, kita katakan seperti itu. Allah lebih mengetahui. Wa la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun, dan Allah tidak ditanya terhadap apa yang Allah perbuat dan mereka yang ditanya. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Abil Izz di syarahnya, bal qad yakunu fi khalqihi lahum dhalikal fi'l wa i'anatuhum alaih. Bahkan kadang-kadang di dalam penciptaan Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka, makhluk-makhluknya itu, dhalikal fi'l, perbuatan itu, wa i'anatuhum, demikian juga Allah menolong mereka alaih, atasnya, wajhu mafsadah min haitsu huwa fi'l lahum, ada sisi mafsadah, kerusakan. Ya, min hayas huwa fa'lunahu, dari sisi itu perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ya dibicarakan para ulama bagaimana Al-Imam Ibnu Abil Izz ketika menjelaskan ucapan tadi, wala yakunu ila ma yurid, memberikan penjelasan itu bahwa ya di situ ada mafsadah. Ya, disebutkan di situ ketika ada pertanyaan, disebutkan oleh ya ditanya di sini Syekh Abdul Razak Afifi, ketika ditanyakan masalah itu, fama hadhil mafsadah, apa mafsadahnya itu? Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan ya kepada orang kafir untuk kemudian beriman, permasalahan yang besar ini. Ini lafaz ini tadi, bahwa di situ Allah menolong mereka, ya anatuhum alaih, Allah menolong mereka itu untuk mereka beriman, itu malah mafsadah. Ada mafsadah malah, ada bahaya. Ini paham pertanyaannya. Ini kalau kemudian Allah memberikan pertolongan kepada mereka, malah di situ menimbulkan mafsadah oleh musyrik. Bahaya. Maka di sini dijawab dengan jawaban yang penting. Al mafsadah al udhma allati kanat satahdusu law aradallahu kaunan imanan nas mafsadah, bahaya yang besar. Coba ini kalau semuanya beriman, ya semuanya beriman. Jadi mafsadah yang besar kalau terjadi di situ bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki kaunan, yakni iradah kauniyah terjadi di alam semesta ini, imanan nas, semuanya beriman. Mafsadahnya apa? Pokoknya semuanya beriman semua. Disebutkan di sini, ini kita cuma menukilkan di sini ucapan Syekh Abdul Razak Al-Fihi. Di antara mafsadah itu adalah apa? Intifa'ul ibtila. Hilangnya bala, tidak ada ujian lagi. Tidak ada ujian untuk orang-orang yang beriman. Masya Allah. Jadi kalau semuanya itu beriman, maka di situ ada mafsadah yang besar. Apa itu? Tidak ada lagi cobaan untuk orang-orang yang beriman. Seperti umpamanya dalam surat Al-Ankabut, Alif Lam Mim, ahsiban nas ayusraku ayakulu amana wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim, apakah manusia menyangka? Ya. Mereka mengatakan aku beriman dan mereka tidak dicoba. Ya, jadi mereka akan dicoba. Yang di antara mafsadahnya adalah kalau mereka beriman semua, tidak ada lagi ibtila, tidak ada lagi cobaan untuk orang-orang yang beriman. Masya Allah. Demikian juga wa intifa'ul faidah minat takalif asyariah, tidak ada lagi faedah pembebanan syariat, tidak ada lagi. Soalnya beriman. Tidak ada di situ faedah dari taklif-taklif itu, salat, zakat, menjauhi perzinaan, minum-minuman keras itu dijauhi. Tidak ada lagi. Walam masya'ara Allah syar'an, Allah tidak akan memberikan syariat kalau seperti itu. Walam ma'arsala rusulan, demikian juga Allah tidak akan mengutus seorang rasul. Rasul-rasul, tidak mengutus rasul-rasul. Ya'naula hajah idan ila irsali rusul, karena tidak ada lagi hajat keperluan untuk mengutus para rasul. Wala tangtafi taksimu nas ila ahli jannah walinar, maka di situ juga tidak ada lagi pembagian manusia, penghuni surga dan penghuni neraka. Masya Allah. Jadi mafsadahnya kalau kemudian semua yang dalam keadaan beriman, yang tidak ada diutus para rasul. Ini ucapan Syekh Abdul Rahman, yakni Abdul Razak Afifi. Jadi kalau semuanya beriman, tidak ada lagi nanti pembagian ini penghuni surga, ini penghuni neraka. Masya Allah. Ini pertanyaan besar tadi disebutkan seperti itu. Kemudian di situ ada pertanyaan lagi berkaitan tentang masalah ini. Sebenarnya hal-hal seperti ini mudah bagi Allah yang Allah mudahkan. Ya, tidak sampai kemudian berapa banyak orang mempunyai keyakinan jabariyah. Tidak perlu kita berusaha, kita sudah ditakdirkan. Kebalikannya lagi qadariyah. Ya. Tidak ada kemudian itu takdir. Kalau kita ingin berhasil ya berusaha dengan mengambil mencomot beberapa ayat. Ya, demikian juga mungkin beberapa hadis, meninggalkan hadis yang lain. Ya, kalau kita mengetahui pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah akan menjadi tenang insyaallah. Kemudian di situ ada pertanyaan lagi. Kalau ada pertanyaan, apabila Allah mengetahui dari ilmunya bahwa Abu Lahab itu tidak akan beriman. Ya kan? Lalu untuk apa Abu Lahab diperintah untuk beriman? Paham? Idza kana bi ilmillah as-sabiq anna Abu Lahab lan yu'min. Kalau Allah sudah mengetahui di ilmunya yang telah lewat bahwa Abu Lahab itu tidak akan beriman. Falima da amaruhu bil iman? Untuk apa Allah merintahkan Abu Lahab untuk beriman? Sampai turun ayat di situ tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Surat Al-Lahab. Jawabannya yaitu apa? Bahwa itu adalah hujah agar ada hujah, ada alasan Allah Subhanahu wa taala menghukumnya. Sebagaimana Allah sebutkan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Dan tidaklah kami menyiksa sampai kami utus kepada mereka itu seorang rasul. Demikian. Ini jawaban yang mudah insyaallah. Ini yani Allah ingin menegakkan hujah di situ. Demikian juga qad yakunul hikmah fi adami i'anatihi. Jawaban yang kedua, mungkin di situ ada hikmah dengan Allah tidak menolong Abu Lahab untuk beriman. Ini demikian. Dan mereka menyebutkan juga bahwa kehendak Allah itu ada iradah hakiki ya, yakni iradah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang di situ ada keridhaan Allah Subhanahu wa taala ya. demikian juga untuk mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada iradah lafdiyah. Iradah Allah Subhanahu wa taala berupa lafaz, yaitu keinginan Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah inginkan dari perintah, ya, demikian. Demikian juga hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, walaupun dia tidak melaksanakan. Jadi demikian contohnya. Dan insyaallah selesai tentang pembahasan lafaz itu. Wala yakunu illa ma yurid, dan tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali apa yang Allah kehendaki. Dan kehendak Allah di situ ada dua, iradah qauliyah dan iradah syar'iyah. Kemudian berikutnya berkata Al-Imam At-Tahawi Rahimahullah Ta'ala nomor yang ke-10, la tablughul awham wa la tudrikuhul afham. Hu, dhamir hu di sini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan al-awham sebagaimana oleh Ibn Abil'is yaitu ad-dhunun, prasangka-prasangka. Ya, prasangka-prasangka itu tidak sampai ya tentang Allah Subhanahu wa taala. La tablughu al-awham, tidak sampai prasangka-prasangka itu tentang Allah Subhanahu wa taala. Wala tudrikuhul afham, ya tidak juga bisa dijangkau oleh pemahaman-pemahaman. Demikian juga subhanallah al-imam Ibnu Abi'is, Allah Ta'ala la yu'lam kaifa huwa illa huwa subhanahu. Allah Subhanahu wa taala tidak diketahui bagaimananya kecuali Dia Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma na'rifuhu subhanahu bi sifatihi. Dan hanyalah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya. Yani kaifanya, bagaimana itu tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah turun di sepertiga malam yang terakhir, yang silu rabbuna fi sulusil akhir. Allah Subhanahu wa taala turun di sepertiga malam yang terakhir. Ila sama'i dunya. Ya, waktu itu maka turunnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui, kita tidak mengetahui. Ini Allah turun di sepertiga malam terakhir. Ini turun Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mengetahui bagaimana turunnya. Ya. Dan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan sifat-sifatnya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 255, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Demikian juga ayat-ayat yang lain, huwa Allahu la ilaha illa hu al-malikul quddus as-salam al-mu'min al-muhaimin al-aziz. Dan di situ ada mana-mana yang ada masukkan dalam surah Al-Hasyr itu. Dari situlah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak prasangka-prasangka itu sampai ya tentang Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga pemahaman-pemahaman itu tidak bisa menjangkaunya. Yang mengetahui keadaan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenal Allah adalah dari apa yang Allah sebutkan dari sifat-sifatnya. Selesai pembahasan ini. Kemudian berikutnya akidah berikutnya disebutkan di sini nomor yang ke-12. La yusbihul anam. Al-anam yaitu manusia. Tidak ada yang menyerupainya manusia. Wala yusbihul anam. Yani Allah tidak menyerupai manusia. Wala yusbihul anam. Al-anamnya sebagai makhluk bih. Yani Allah tidak menyerupai manusia. Di sini ada pembahasan tentang masalah asyibhu dan al-misr. Paham? Ya, itu kalimat yang berbeda. Sebagaimana kalimat di sini yushbihu, syabiha yakni menyerupai. Itu ada lagi makna atau lafaz al-mislu. Mislu itu semisal. Dalam bahasa kita semisal. Beda antara seperti dan semisal. Disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini. Juga di sini di halaman 5. 105. Ini pembahasan yang penting tentang masalah ini. Karena dalam permasalahan ini ada ucapan-ucapan para ulama yang penting. Sebutkan oleh Al-Imam Ibn Abil Is di halaman 105 ini. Wa qala Nu'aim bin Hamad, berkata Nu'aim bin Hamad. Demikian juga ulama-ulama yang lain, hampir mirip ucapannya. Setelah kita menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai makhluknya. Nu'aim bin Hamad rahimahullah mengatakan, "Man syabaha Allah bi syai'in min khalqihi," barang siapa yang memisalkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu dari makhluknya, faqad kafara, maka telah kafir dia. Lihat ini, barang siapa yang memisalkan, yang menyerupakan, syabiha, lebih tepatnya menyerupakan. Barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka dia telah kafir. Wa man anqara ma wasafa Allah bihi nafsahu, dan barang siapa yang mengingkari apa yang Allah sifatkan dirinya, faqad kafara, dia telah kafir. Ini barang siapa yang mengingkari apa yang Allah telah sifatkan dalam Al-Qur'an, maka dia kafir. Wa laysa bima wasafa Allah bihi nafsahu wala rasuluhu, dan tidaklah apa yang Allah sifatkan dirinya, ya, dengannya dirinya itu, demikian juga rasulnya itu mensifatkannya, ya, wala rasuluhu, jadi apa yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan dirinya, demikian juga rasulnya itu, Nabi Muhammad SAW mensifatkan Allah Subhanahu wa taala, zatnya Allah Subhanahu wa taala, itu tidaklah tasbih, bukanlah tasbih, tidaklah itu adalah menyerupakan. Jadi barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka dia telah kafir. Selesai. Jadi barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka dia telah kafir. Umpamanya tangannya Allah Subhanahu wa taala seperti tangannya manusia, demikian juga matanya seperti matanya manusia, maka ini kafir. Sebagaimana di dalam ucapan Al-Imam Thahawi, wala yusbihul anam. Dan mereka menyebutkan ada perbedaan antara tasbih dan tamtsil. Coba di sini, bahwa tasbih dalam bahasa kita ya insyaallah adalah menyerupakan. Ya, itu berbeda dengan lafaz tamtsil, memisalkan. Fa tasbih bisa ditulis, jadi tasbih ini wal musawah min ba'dil aujud aujuh duna ba'd. Musawah min ba'dil aujuh duna ba'd. Tasbih memisalkan itu adalah menyamakan beberapa sisi bukan yang lain. Yaitu namanya memisalkan. Apa? Menyerupakan. Tasbih menyerupakan. Menyerupakan itu adalah apa? Menyamakan di sebagian sisi bukan yang lain. Adapun tamtsil memisalkan, misalnya ini. Memisalkan itu wal musawah min kulli wajh. Itu adalah memisalkan, menyamakan di berbagai sisi. Beda antara tasbih dan tamtsil. Tamtsil itu semuanya sama. Adapun tasbih itu adalah sebagiannya. Ya demikian. Maka disebutkan di sini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama As-Sami', Maha Mendengar. Maka di situ ada sisi musyabahah, kemiripan. Ya. Demikian. Antara nama Allah dengan nama makhluknya. Ya. Dari sisi apa? Kemiripan. Ada qadar mustarak, ada kadar yang di situ apa? Di situ ada sedikit persamaannya. Itu namanya tasbih. Ya, demikian. Adapun kaifiyahnya, bagaimananya asma pendengaran itu, maka itu sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga pendengarannya manusia itu sesuai dengan derajatnya manusia itu. Bahwa fa'idan al-istirak fi ba'dil umur, maka di situ terjadi sedikit persamaan. Ya, istirak, sekutu di dalam beberapa perkara. Paham? Ini namanya tasbih. Adapun masalah tamsil, memisalkan terjemahannya, ya, maka di situ tidak boleh untuk kita memisalkan Allah dengan makhluknya, sebagaimana dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang semisal Allah SWT sesuatu pun. Paham? Ini demikian. Lalu bagaimana ucapan tadi? Kalau kita kembalikan ucapan Nu'aim bin Hamad rahimahullah ta'ala, barang siapa yang menyerupakan Allah dengan sesuatu, ini maknanya dengan syabah, barang siapa menyerupakan Allah dengan sesuatu dari makhluknya telah kafir. Padahal tadi disebutkan menyerupakan dan memisalkan itu beda. Jawabannya adalah makna yang disebutkan oleh Nu'aym bin Hamad maksudnya itu adalah apa? Adalah menyerupakan yang di itu maknanya mengandung makna memisalkan. Ini demikian. Jadi demikian. Karena ini penting sekali, ya, antara menyerupakan dan memisalkan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, tidak seperti makhluknya. Wala yushbihul anam. Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyerupai makhluknya. Sampai disebutkan yang dulu kita juga dengar dari orang-orang Syiah Rafidhah itu menjuluki Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dengan apa? Dengan musyabihah. Karena kita menetapkan Allah Subhanahu wa taala itu Maha mendengar, As-Sami, demikian juga Al-Basir, Maha melihat. Ketika kita menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha mendengar, demikian juga Maha melihat, mereka menuduh kita sebagai orang-orang yang musyabihah atau mumatsilah atau mujassimah. Ya. Kalau kita menyerupakan Allah dengan makhluknya. Sebagaimana disebutkan di sini oleh Al-Imam Ibnu Abil Is, wa li hadza kutubu nufati sifat. Oleh karena ini, buku-bukunya orang-orang yang mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nama-namanya, ya. Allah Subhanahu wa taala namanya punya nama As-Sami, Maha mendengar. Tidak ada itu sifat Allah Subhanahu wa taala mendengar. Kalau kita tetapkan berarti seperti makhluk. Telinganya seperti ini dan itu. Ya, ketika kita menetapkan itu, mereka menuduh kita sebagai orang yang memisalkan Allah dengan makhluknya. Sebabkan di sini buku-buku mereka itu, ya, dari orang-orang minal Jahmiyah, orang-orang Jahmiyah, wal Mu'tazilah, demikian juga Mu'tazilah, Warrafidhah, demikian juga Syiah Rafidhah. Dulu sering kita, mereka menuduh kita sebagai orang-orang yang memisalkan Allah dengan makhluknya, karena kita menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Wa nahwin dan semisal mereka. Kulluha maskunah bi tasmiyati musbitus sifat, musbitus sifat. Semua buku-buku itu penuh dengan menjuluki orang-orang yang menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala musyabihah. Dijuluki orang-orang musyabihah. Wa mujassimah, menuduh, ya, menuduh kita ini sebagai orang-orang yang menjadikan orang itu mempunyai jisim. Tangan, kaki, mata seperti itu. Gara-gara kita menetapkan Allah nama-nama dan sifat-sifatnya. Wa yaquluna fi kutubihim, lihat, mereka mengatakan di buku-buku mereka, inna min jumlatil mujassimah, sesungguhnya di antara orang-orang yang dihitung mujassimah qauman, suatu kaum, yuqalu lahum al-malikiyah, dijuluki dengan malikiyah. Yunsabuna ila rajul yuqalu lahu Malik bin Anas, dinisbahkan kepada seorang laki-laki yang dijuluki dengan Malik bin Anas. Ini Imam Malik, Imam Darul Hijrah yang kita muliakan itu, itu dijuluki kelompok al-malikiyah. Mujassimah, menuduh Allah Subhanahu wa taala, ya, menuduh kita bahwa kita mengatakan Allah itu seperti jisim, seperti badan yang dia punya ini dan itu, Allah musta'an. Menjuluki ulama-ulama kita dengan seperti itu. Demikian juga wa qauman yuqalu lahum asy-syafi'ah, demikian juga kaum yang dijuluki dengan syafi'ah, yunsabuna ila rajul yuqalu lahu Muhammad bin Idris. Dinisbahkan pada seorang laki-laki yang dijuluki dengan Muhammad bin Idris, Syafi'i. Demikian. Lihat. Jadi mereka itu menuduh kita sebagai orang-orang Ahlus Sunnah itu dijuluki dengan orang-orang mujassimah musyabihah. Gara-gara dengan sebab apa? Kita menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian. Dan kita sudah menyebutkan tadi, ya, termasuk akidah kita bahwa wala yusbihul anam. Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai al-anam, yaitu manusia. Keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai manusia. Kemudian dibicarakan juga di situ dari ucapan Al-Imam Ibnu Abil Is rahimahullah taala ketika beliau menyebutkan walakin yusta'mal fi dzalika qiyas al-aula, akan tetapi digunakan di dalam pembahasan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu dibahas di situ qiyas al-aula, qiyas aulawi. Qiyas aulawi itu qiyas yang lebih tinggi. Ya, disebutkan seperti itu. Disebutkan mana qiyas aulawi? Semua oleh para ulama, Syaikhul Utsaimin dan sebagainya membahas tentang masalah ini. Itu adalah anakula kamal, ini qiyas aulawi. Tahu qiyas? Kita sudah mengerti qiyas, mengkiaskan sesuatu dengan sesuatu. Ya, kalau umpamanya dalam permasalahan tidak boleh kita untuk memukul orang tua kita. Ya. Maka di situ ada mereka menyebutkan kias aulawi sebagaimana Allah SWT dalam Al-Qur'an. Ya, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Wa imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin. Dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua kalian. Kalau kemudian salah satunya atau keduanya itu dalam keadaan kibar tua, fala taqul lahumā uffin. Jangan mengatakan kepada keduanya itu uff. Tidak boleh kita mengatakan uff, yakni ah. Maka mereka para ulama menyebutkan kias aulawinya, kias lebih tingginya, kalau kita mengatakan ah saja tidak boleh, memukul tidak boleh, kan demikian. Mungkin mereka mengatakan mana Nabi menyebutkan bahwa tidak kita tidak boleh memukul orang tua, itu tidak ada. Tapi kita menggunakan kias, ya, mengatakan ah saja tidak boleh, kan demikian. Apalagi memukul, ini demikian. Jadi mereka juga menyebutkan di antara dalil-dalil agama kita itu selain Al-Qur'an, Sunnah, kemudian Ijma', mereka juga menyebutkan kias. Demikian juga dibahas permasalahan kita ini. Di dalam lafaz ini tadi, wala yusbihul anam. Maka digunakan di sini apa? Kias aulawi. Ya, setelah tadi kita contohkan, kita memukul orang tua tidak boleh. Apa dalilnya kita katakan itu kias? Allah tidak mengatakan, tidak memperbolehkan kita untuk mengatakan ah kepada orang tua. Tidak boleh. Wala taqul lahumā uffin wala tanharhumā, jangan menghardik keduanya. Yani mengatakan as tidak boleh berarti memukul lebih lagi tidak boleh, itu namanya kias aulawi atau kias aula. Maka dibicarakan di sini oleh Al-Imam Ibn Abil Is digunakan di dalam permasalahan ini yustakmal fi dzalika kias aula. Paham? Apa kias aula di sini sebutkan wa anna kullu kamal ittasaba bil makhluq fal khaliq aula bil ittisab bihi. Kias aulawi, kias lebih tinggi itu adalah segala kesempurnaan yang makhluk itu disifatkan hidup, ya, namanya al-haya, dia lagi hidup sekarang ini. Maka fal khaliq, Allah SWT menciptakan aula lebih mulia, lebih pantas untuk disifati dengannya. Paham? Ini namanya kias aulawi. Jadi kias yang ya, jadi sifat kesempurnaan yang makhluk itu mempunyai padanya, maka Allah lebih tinggi lagi kesempurnaannya itu. Kias aulawi ini digunakan dalam akidah ini, akidah al-sunnah. Walaupun di situ ada syarat-syarat, tiga disebutkan syarat-syaratnya. Yang pertama, ayakuna dzalikal kamal qad warada isbathu naqlan. Ya, ini kesempurnaan itu memang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis. Paham? Ya, kesempurnaan itu memang Allah sudah sebutkan dalam Al-Qur'an, demikian juga dalam hadis. Seperti al-hayah, ya, al-hayu. Maka seperti ini, kalau ada di situ makhluk yang dia itu punya sifat hidup, ya, maka Allah lebih lagi mendengar umpamanya juga. Kalau ada makhluk kemudian mendengar, maka Allah lebih dari itu. Dan itu disebutkan dalam Al-Qur'an, wa was-sami'ul basir, demikian juga yang lainnya. Yang kedua disyaratkan ayyakuna kamalan mutlaqan. Kesempurnaan itu mutlak. Kesempurnaan itu adalah mutlak. Tidak ada kurang sedikit pun. Kemudian ketika ayyakuna ghairu mustalzim lil adam. Tidak kemudian ya lazimnya atau konsekuensinya itu tidak ada. Ya, jadi tidak kemudian bawa kepada ketidakadaan. Itu disyaratkan mereka seperti itu. Dan dalam permasalahan kias itu asalnya tidak diperbolehkan. Kias di dalam masalah akidah itu asalnya tidak boleh. La yustahdam al-qiyas fi tauhidillah. Ya, tidak dipergunakan asalnya, secara asal itu qiyas di dalam tauhid. Dalam masalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Jadi, di dalam pembahasan kita ini ya, memang mereka membicarakan tentang adanya qiyas, tapi apa qiyas aulawi dengan syarat-syarat tadi kita sudah sebutkan. Kemudian berikutnya disebutkan oleh Imam At-Tahawi rahimahullahu taala setelah tadi wala yusbihul anam hayyun la yamut qayyumun la yanam. Hayyun zat yang maha hidup, hidup la yamut tidak mati. Qayyum berdiri, ya, berdiri terus menerus la yanam. Qayyumah ini berdiri mengurusi alam semesta, ya, tidak tidur. Hayyun la yamut qayyumun la yanam. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Abi Is, Wal-Qayyum ablaq minal qiyam. Al-Qayyum itu lebih daripada sekedar mengatakan Al-Qiyam, berdiri. Disebutkan dalam Al-Quran, Alif Lam Mim, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Alif Lam Mim, Allah la ilaha illa huwa. Tidak ada sembahan yang benar kecuali dia. Al-Hayyu yang maha hidup, Al-Qayyum yang maha berdiri. Demikian disebutkan. Disebutkan dalam Al-Quran tentang nama ini, Al-Hayyu Al-Qayyum. Kemudian mereka membahas, ya, Al-Hayyu Al-Qayyum. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antara surat Al-Baqarah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah tidak mengambil, yakni la ta'khudhuhu sinah, mengantuk itu tidak terjadi pada Allah Subhanahu wa taala. Wa la naum, demikian juga tidak ada di situ tidur. Maka ditiadakan di situ as-sinah, yang dia itu adalah mengantuk. Mengantuk adalah pembukaan dari tidur. Demikian juga naum, tidur. Dalil ala kamal hayatihi. Yang ini menunjukkan tentang kesempurnaan kehidupan Allah Subhanahu wa taala. Wa qayyumaitihi. Qayyumiyatihi. Demikian juga tegaknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dibicarakan juga oleh mereka, buat oleh Al-Imam Ibn Abil Is di halaman 112. Wa yadulu, dan yang menunjukkan Al-Qayyum, yang Allah SWT maha tegak, maha mengurusi ini, ala makna al-azaliyah al-abadiyah, yani dia itu adalah makna azaliyah. Allah SWT mengurusi alam semesta ini, Al-Qayyum, ya, mengurusi ini adalah azaliyah, demikian juga abadiyah. Jadi Allah SWT mengurusi alam semesta ini, Al-Hayyu dalam keadaan hidup, demikian juga Al-Qayyum mengurusi alam semesta ini, azaliyah abadiyah. Apa itu azaliyah? Disebutkan oleh mereka, ya, al-azaliyah itu adalah al-qadim alladzi laisa lahu ibtida', yang dia itu lama, tidak ada awalnya. Itu, ya, yang dari situlah diambil azaliyah. Dan di situ ada al-abadiyah. Setelah tadi azaliyah, sesuatu yang dia itu lama, yang tidak ada awalnya. Allah SWT mengurusi alam semesta ini, al-qayyumiyah. Al-Hayyu Al-Qayyum mengurusi alam semesta itu, yang dia itu azaliyah, yang dia itu lama dan tidak ada awalnya, dan dia itu abadiyah. Dan abadi itu adalah istimrar al-wujud fi janibil mustaqbal, terus menerusnya wujud, ya, suatu yang ada dari sisi yang akan datang. Ini pembahasan akidah seperti itu. Jadi Allah SWT itu adalah maha hidup, demikian juga Al-Qayyum yang mengurusi alam semesta, yang tegak mengurusi alam semesta itu apa? Tidak ada awalnya. Demikian juga terus menerus tidak ada akhirnya. Dan mereka menyebutkan sesuatu yang ada, jami'ul mawujudat, yakni segala yang ada yang kita perhatikan sekarang ini, maka dia itu apa? Terbagi menjadi tiga. Yang kita perhatikan sekarang ini, maka terbagi menjadi tiga. Tidak ada yang keempat. Yang pertama, yang itu adalah azali abadi, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sudah tadi kita sebutkan mana azali dan abadi. Azali dan abadi yaitu apa? Itu khas untuk Allah Subhanahu wa taala, yang di situ masuk nama-namanya dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Kemudian yang kedua, abadi la azali, terus menerus dan tidak azali. Sudah kita sebut tadi azali, yang dia itu tidak ada awalnya. Ya, jenis yang kedua ini dia abadi tetapi tidak azali. Yaitu apa? Alam akhirat. Demikian juga al-jannah wa nar. Wa ma fihi ma, dan apa yang di dalam surga, demikian juga neraka. Paham? Jadi masalah akhirat, hari akhir, maka dia adalah apa? Abadi, tetapi tidak azali. Ya. Azali tidak ada. Demikian. Kemudian Allah SWT menciptakannya. Hari akhir, hari kiamat belum ada. Ini jenis yang kedua. Maka disebutkan dia itu adalah abadi, ya, yaitu dari sisi apa? Bahwa dia tidak akan hancur surga, demikian juga neraka tidak akan hancur dari sisi yang akan datang. Ini demikian. Adapun sebelumnya belum ada, kan demikian. Dari sisi yakni apa yang telah lewat, maka dia itu subikot bi Adam, didahului dengan tidak ada. Kemudian jenis yang ketiga adalah la azali wal abadi. Bukan dia itu azali dan tidak dia itu selama-lamanya. Yaitu apa? Negeri kita sekarang ini. Kehidupan dunia kita ini. Dia itu masbukoh bi Adam, asalnya tidak ada. Wal hiquha zawal, dan akan datang nanti kehancuran. Tidak ada yang keempat. Jenis yang keempat tidak ada. Jenisnya cuma tiga ini saja. Apa yang ada di kehidupan kita ini sekarang. Apa yang ada itu terdiri dari tiga ini tadi. Insyaallah jelas tentang permasalahan ini. Yani Allah SWT hayyun la yamut qayyumun la yanam. Kemudian disebutkan oleh beliau berikutnya, ya masih dalam akidah Tahawi, ya beliau mengatakan Imam Tahawi, khaliqun bila hajah. Allah SWT itu menciptakan alam semesta bila hajah, tidak ada hajat. Tidak ada keperluan Allah SWT menciptakan yang itu. Tidak akan menambah kekuasaan Allah SWT. Demikian juga tidak akan mengurangi kekuasaan Allah SWT. Itu ada hadis yang masyhur, hadis Abu Dzar Al-Ghifari. Radhiyallahu anhu, disebutkan oleh Imam Muslim. Disebutkan juga oleh Imam Nawawi dalam Arba'in Nawawiyah. Bahkan sebagian rawi ketika menyebutkan hadis ini dalam keadaan tertunduk, di situ Allah SWT menyebutkan dalam hadis Qudsi, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid. Kalau semua dari awal kalian demikian juga akhirnya, mereka itu baik manusia ataupun jin yang berdiri di suatu tempat yang tinggi, semuanya fasa'alu, diminta kepadamu semuanya, aku akan berikan setiap orang yang minta itu permintaannya, tidak mengurangi kekuasaan yang ada di dalam diriku ini, diri Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah Subhanahu wa taala khaliqun bila hajah, Allah menciptakan alam semesta ini dan Allah tidak ada hajah, tidak ada butuh darinya. Kemudian berikutnya ditambahkan di sini di sebagian nuskhah, wa Allahu wal ghani al mutlaq. Allah Subhanahu wa taala dia adalah zat yang al ghani, yang maha kaya, al mutlaq, yang mutlaq. Ya Allah maha kaya, mutlaq. Sebutkan ya oleh Imam Al-Khathibi Al-Ghani, sebutkan di sini di Qawaidul Musnad, di ta'liqnya di halaman 73, karena mereka para ulama menjelaskan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, di antara ini yakni makna Al-Ghani. Sebutkan oleh Imam Al-Khathibi, apa itu makna al-ghani? Ghani itu kan artinya maha kaya. Huwa alladhi istaghna 'anil khalq, yaitu zat yang merasa cukup dari makhluk, tidak butuh kepada makhluk, kaya dari makhluk. Wa nusratihim, demikian juga untuk menolongnya, tidak butuh dari pertolongan makhluk-makhluknya. Wa ta'yidihim li mulki, dan menguatkan kerajaan Allah Subhanahu wa taala, tidak butuh Allah untuk kemudian makhluknya menolong Allah Subhanahu wa taala. Falaisa bihi hajah ilaihim, tidaklah ada di situ hajat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, terhadap makhluknya itu. Wa hum ilaihi fuqara, dan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala fakir, butuh, muhtajuna kama wasafa nafsuhu, dan mereka butuh sebagaimana Allah mensifatkan dirinya sendiri. Faqala wallahu al-ghani wa antumul fuqara, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kaya dan kalian dalam keadaan fakir. Disebutkan oleh Imam Khathibi. Demikian juga oleh Imam Ibnu Qayyim di Nunyah, wal ghani bi dzatihi faghinahu dzati lahu fal jud wal ihsan. Itu banyak penjelasan para ulama tentang nama-nama, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kaya al-mutlaq. Kemudian setelahnya razikun bila mu'nah, Allah adalah zat yang memberikan rezeki bila mu'nah. Sebutkan mu'nah itu adalah bila thiqal wala kulfah, tidak ada di situ berat, demikian juga terbebani. Allah SWT memberikan rezeki dan Allah tidak terbebani dan tidak merasa berat. Ini demikian sifat, ya, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Ghani, demikian juga yang lainnya. Dan Allah razikun bila mu'nah, Allah memberikan rezeki kepada makhluknya dan tidak di situ Allah merasa berat, demikian juga terbebani. Soalnya di sini kita membaca buku-bukunya.